Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali ya melanjutkan pelajaran yang kedua atau pertemuan kedua dari salah satu ilmu bahasa Arab yang cukup penting ya, sama pentingnya dengan nahu, yaitu ilmu sharaf. Ilmu sharaf. Di pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang definisi atau arti dari sharaf. Yaitu sharaf adalah perubahan ya. Kita baca di sini disebutkan ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari satu kata dasar menjadi beberapa kata jadian. Nah, kemarin kita sebutkan contoh kataba. Dari kataba inilah ada kata jadian seperti katib, maktub, uktub, lataktub. Nah, jadi kata-kata seperti yaktubu, uktub, lataktub, katib, maktub, maktab itu dia berasal dari satu kata yaitu kataba. Itu namanya sharaf. Satu kata melahirkan kata-kata yang lain. Nah, kataba melahirkan yaktubu, melahirkan katib, melahirkan maktub, dan seterusnya. Itu adalah pembahasan ilmu sharaf. Beda dengan nahu. Kalau nahu, dia mempelajari ujung kalimat. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kalau Muhammadun, marfu, Muhammadan, mansub, Muhammadin, majrur. Kalau Muhammadun, isim ma'rifah. Kalau al-baytu, isim ma'rifah. Baytun, isim nakirah. Nah, itu pembahasan nahu. Dia fokus di ujung kalimat. Nah, tapi kalau sharaf dia berubah 100%. Kataba bisa menjadi yaktubu, menjadi katib, menjadi maktubun, menjadi uktub, menjadi rataktub, dan seterusnya. Maknanya pun berubah. Kataba kan telah menulis. Katib yang menulis, maktub yang ditulis, uktub tulislah, rataktub jangan tulis. Itu namanya sharaf. Satu kata melahirkan kata-kata yang lain. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya juga penulis menyebutkan khilaf ya, ulama, antara ulama Basrah dan ulama Kufah tentang sumber kata atau asal kata. Nah, ada yang mengatakan bahwa asal kata itu adalah masdar. Itu ulama-ulama Basrah mengatakan asal kata adalah masdar. Maka contoh masdar jalasa yaitu julusan. Nah, julusan inilah melahirkan kata-kata yang lain seperti ijlis, latajlis, yaitu pendapat ulama Basrah. Kemudian kalau ulama Kufah mengatakan fi'il madhi, maka jalasa itu adalah sumbernya, asal katanya melahirkan kata-kata yang lain seperti ijlis, latajlis, majlisun, dan seterusnya. Adapun penulis di sini beliau menyebutkan lebih condong kepada fi'il madhi. Kemudian pembagian kalimat. Kalimat terbagi tiga. Ini juga dibahas di nahu ya, karena sharaf juga berkaitan dengan bahasa Arab. Otomatis harus dijelaskan kembali pembagian kalimat dalam bahasa Arab. Satu isim, dua fi'il, tiga harf atau huruf. Nah, isim adalah kalimat yang menunjukkan makna yang tidak memiliki zaman atau masa. Atau ringkasnya di sini penulis mengatakan isim adalah nama atau kata benda. Kalau fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna dan ada masanya, seperti telah lalu, telah duduk, sedang duduk, atau akan duduk. Nah, maka itu adalah fi'il. Ringkasnya penulis mengatakan fi'il adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah huruf. Huruf adalah kata sambung atau kata penghubung yang mana maknanya tidak bisa dipahami kecuali dia bersambung dengan kalimat lain. Nah, contoh anak datang misalnya, lalu anak tiba-tiba mengatakan dari. Antum paham nggak? Nggak paham. Kecuali ada kalimat anak minal masjid. Nah, baru sempurna. Saya dari masjid. Kalau cuma dari saja kita tidak paham. Tidak ada maknanya. Nah, kemudian tanda-tanda isim ya, di sini ringkas sekali penulis mengatakan, satu, berakhiran kasrah. Kalau kalimat itu kasrah maka isim. Karena fi'il tidak kasrah. Fi'il tidak kasrah. Dua, berakhiran tanwin. Nah, baik tanwin dhammah, tanwin fathah atau tanwin kasrah. Karena fi'il tidak mungkin pakai tanwin. Jadi kalau antum menemukan kalimat pakai tanwin, mau tanwin dhammah, fathah atau kasrah, maka pasti apa? Isim. Ketiga, berawalan alif lam. Nah, kalimatnya ada alif lamnya. Baik alif lam asy-syamsiyah, alif lamnya tidak dibaca, tapi setelah lam dibaca tasydid. Seperti asy-syamsu, at-taubatu, az-zillu, ya. Kemudian az-zambalah dan seterusnya. Nah, itu namanya alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca, kemudian setelah lam dibaca tasydid. Seperti at-taubatu. Seperti huruf sa as-saubu, huruf za az-zambu, huruf dal ad-diku, dan seterusnya. Intinya kalau dia pakai alif lam maka kalimatnya pasti isim. Atau alif lam komariyah, lamnya dibaca sukun. Seperti al-ilmu, al-ulfatu, al-babu, ya. Kemudian al-hafidh, al-kha'u, dan seterusnya. Itu kan alif lam qomariyah. Maka kalau pakai alif lam pasti dia isim. Kemudian tanda-tanda fi'il. Nah, tanda fi'il ada empat, penulis menyebutkan. Yang pertama, ada qad. Ketika ada qad, maka setelahnya pasti fi'il. Jadi yang fi'il bukan qadnya ya. Qad itu huruf. Qad itu huruf. Ketika ada qad, setelahnya ada kalimat, pasti kalimat itu fi'il. Contoh qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka qamat adalah fi'il. Karena didahului oleh qad. Nah, didahului oleh apa? Qad. Nah. Kemudian yang kedua, qad artinya apa kemarin? Ada yang mencatatlah. Artinya ada dua qad itu. Satu maknanya sungguh, yang kedua ayo apa? Qad itu maknanya sungguh kalau setelahnya fi'il madhi. Nah, terkadang. Kalau setelahnya fi'il mudhari maka maknanya terkadang. Ya, contoh sini, lihat. Sini kah, sini kah? Sinilah. Contoh qad. Sungguh saya telah nikah misalnya. Orang meragukan ini kawin kada nih. Nah, kemudian dia menggunakan kalimat qad setelahnya fi'il madhi. Nah, maka qad artinya apa? Sungguh. Nah, kok nakah tuh ya? Nakah tuh itu kami telah nikah. Ini kalau ditempel kah? Lain. Benar ya? Salah. Ini benar. Nah, contoh qad nakahtu. Nakahtu ini fi'il madhi, tasrifan nomor 13. Ketika setelah qad ini adalah fi'il madhi, maka maknanya sungguh. Nah, artinya apa? Sungguh saya telah menikah. Tapi ketika setelah qad ya, fi'il mudhari, maka maknanya terkadang. Nah, contoh apa? Qad. Ini contoh qad usolli fil masjid. Nah, terkadang saya sholat di masjid, kadang di rumah. Nah, ini contoh saja. Qad usolli fil masjid. Nah, terkadang saya sholat di masjid. Itu contoh lain. Terkadang arkabu, ini mengendarai. Terkadang saya mengendarai bis. Nah, afilah bis. Nah, qad setelahnya fi'il mudhari maka maknanya terkadang atau kadang-kadang. Nah, terkadang. Dari mana kita tahu maknanya terkadang atau sungguh? Lihat kalimat setelahnya. Kalau mudhari terkadang. Kalau setelahnya madhi maka maknanya sungguh. Itu namanya qad. Nah, intinya adalah ketika ada qad pasti setelahnya fi'il. Entah fi'il madi atau fi'il mudhari. Kemudian tanda yang ketiga, tanda fi'il yang ketiga, yang kedua afwan, diawali huruf sin. Nah, ketika ada sin, maka setelahnya pasti apa? Fi'il. Contoh, saya akan pergi. Nah, maka maknanya, artinya apa? Sa'ad habu. Dan sin ini khusus hanya masuk ke fi'il mudhari. Enggak bisa masuk ke fi'il madi. Contoh sanakah tuh enggak bisa. Jadi sin ini khusus fi'il mudhari. Ketika ada sin pasti setelahnya fi'il mudhari. Dan maknanya akan ya. Maknanya a akan. Kemudian saya akan pergi. Kemudian yang ketiga diawali saufa. Saufa juga akan. Tetapi kalau sin ini akannya sebentar, besok misalnya, sejam lagi, saya akan berangkat sejam lagi. Nah, akan berangkat sejam lagi menggunakan sin. Tapi kalau antum berhaji 30 tahun kemudian, nah, maka menggunakan saufa. Saya akan berhaji 30 tahun kemudian. Bahasa Arabnya saufa ahujju. Nah, saya akan berhaji tapi tahun 30 tahun kemudian. Nah, berarti sini sudah jadi kai-kai karena umur sendiri sudah 40 tahun. Menyetor maka masih lama ya. Nah, maka ini akan juga tapi jaraknya lah lama. Nah, makanya di Al-Qur'an ketika berbicara tentang hari kiamat, Allah banyak menggunakan kalimat saufa karena kiamat masih lama. Kemudian tanda yang berikutnya, saufa ini sama dengan sin, maknanya akan dan khusus memasuki fi'il mudhari saufa. Ketika ada saufa, maka pasti setelahnya fi'il mudhari. Kalla saufa ta'lamun. Nah, saufa kalian akan tahu, saufa ta'lamun, ta'lamun fi'il mudhari. Saufa, saufan apa? Saufa taro, saufa naro dan seterusnya. Setelahnya pasti fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir tanda fi'il adalah kemasukan ta'nits sakinah. Ta' sukun yang mu'annas. Berarti ketika ada ta' sukun ini pasti menunjukkan mu'annas. Dan letaknya di belakang. Contoh jalasat. Nah, dan ta'nits sakinah ini hanya khusus memasuki fi'il madhi. Ketika antum menemukan fi'il, kalimat, di akhirnya ada ta' sukun. Tak sukun yang mu'annas, maka pasti dia adalah fi'il. Pasti adalah fi'il. Kemudian, nah di sini halaman 5 kita ini sampai di sini. Tak ada dua macam. Nah, ya ini sangat dasar, ini sangat bagus untuk belajar bahasa Arab. Tak yang huruf hijaiyah ada dua macam. Satu namanya ta' marbutoh. Nah, antum harus ingat istilah ini. Namanya apa? Ta' marbutoh. Apa ta' marbutoh? Ialah yang ditulis dengan tertutup atau bulat. Dan letaknya di mana? Pasti di ujung. Nah, ta' marbutoh letaknya di mana? Di ujung kalimat. Nah, contohnya di situ apa? Aisyah, nama orang, atau benda, maktabah, perpustakaan, ya, atau sekolah, madrasah. Nah, tak terbagi dua. Tak terbagi dua. Tak. Ini. Tak terbagi dua. Satu namanya marbutoh, yang terikat, yang bulat. Ini khusus masuk di ujung kalimat. Tak marbut. Secara bahasa marbut ini yang diikat. Ya dia kan bulat terikat. Tak marbutoh. Nah, contoh Aisyah. Aisyatu. Nah, ini tak marbutohnya. Atau benda mati, contoh maktabah, perpustakaan. Maktabatun. Nah, ini tak marbutahnya. Yang kita baca dulu. Tak ini, tak bulat ini ya. Ini bukan tanda fi'il. Nah, kata Sidin apa? Ini bukan tanda fi'il dan tidak boleh ditulis dengan tak mati. Tak mati itu apa? Ini. Nah. Afwan, bukan tak mati itu, salah. Tak ini maksudnya tidak boleh dibaca sukun. Contoh maktabatun. Nah, ini salah. Tapi kalau kita baca kan disukunkan maktabah. Tapi ujungnya pasti berharokat. Nah, entah itu maktabatun, entah maktabatan atau maktabatin. Kalau dibaca sukun maka menjadi ha maktabah. Maktabah Aisyah ya. Ha besar. Jadi dia enggak sukun pasti berharokat. Tapi kalau kita membaca kan disukunkan. Kalau waqaf berhenti. Tapi sejatinya pasti ada harokatnya. Antum perhatikan di Al-Qur'an. Maka dia pasti ada harokatnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kita baca apa? Al-Qari'ah. Bihinak dulu karena kita kan waqaf berhenti. Nah, itu. Kemudian tetapi nah senantiasa harus berbaris ya atau bersyakal ya, berbaris maksudnya berharokat. Sekalipun dalam pengucapannya dibaca mati. Kenapa? Karena kita waqaf, kita sukunkan, kita berhenti di situ seperti Khadijah. Nah, padahal ketika teks bahasa Arab pasti berharokat, entah Khadijatu atau Khadijata. Nah, sama seperti Aisyatu Aisyata, Fatimatu Fatimata dan seterusnya. Yang kedua namanya apa? Ta maftuha. Maftuha secara bahasa harfiah artinya terbuka. Ini kan tertutup ini, bulat. Nah, kalau ini maftuhah ta yang terbuka, yaitu ta yang kedua ta maftuhah. Maftuhah secara kamus artinya yang terbuka, yaitu ta ini. Nah, kalau ini bisa sukun, bisa sukun. Contoh jalasat. Nah, ini ta maftuhah sukun. Bisa dia berada di awal kalimat. Contoh taubah. Nah. Tak ini di awal kali, bisa di tengah kalimat. Apa contohnya? Matab. Di tengah. Tak apa namanya? Maftuhah. Tanya, tanya terbuka, pecah, tajukung kayak jukung. Bukan bu, bulat. Bulat bahasa Arabnya terikat marbutoh. Nah. Ini marbutoh, ini maftuhah. Itu istilah yang antum harus ingat, ada marbutoh dan maftuhah. Nah, yang marbutoh ini, nah inilah tanda mu'annas. Ketika ada kalimat, ada tak marbutoh, maka dia mu'annas. Makanya nama perempuan banyak berakhiran tak marbutoh. Halimah, Halimatu, Ruqayyatu, Hafsatu, Sofiyatu, nah, Azizatu, Hafizatu, itu tak marbutoh, menunjukkan mu'annas. Begitu pula benda-benda mati, maktabatun ini mu'annas, saburatun papan tulis mu'annas, mirwahatun kipas angin mu'annas, karena berakhiran tak marbutoh. Sa'atun jam'an mu'annas. Nah, itu tak marbutoh mu'annas, tanda mu'annas. Kita baca. Jika ta tersebut diakhiri kata dengan sakinah atau mati, maka kalimat tersebut pasti fi'il. Nah, jadi kaidahnya ini bagus ini. Ketika antum menemukan ta maftuhah ini sukun di sebuah kalimat, maka kalimat itu pasti fi'il. Paham? Ketika antum mendapatkan sebuah kalimat, ternyata ada ta maftuhah tapi sukun, maka dia fi'il. Nah, itu kaidah. Contoh zahabat. Nah, maka dia fi'il. Itu tamaftuha ya. Tamaftuha yang sukun, maka kalimat itu pasti fi'il. Artinya apa? Dia seorang perempuan telah pergi. Dia telah pergi tapi dia seorang perempuan. Contoh-contoh. Nah, na'budu. Ini contoh-contoh fi'il ya. Contoh-contoh fi'il. Na'budu artinya di sini kan cuma beribadah. Kalau lengkapnya na'budu itu artinya apa? Kami sedang beribadah. Kan fi'il mudhari. kami sedang beribadah atau kami akan beribadah. Jadi Abu Aqilah mudhari itu maknanya dua, sedang atau akan. Jadi kalau na'budu kan mudhari, maka sedang kami sedang beribadah atau kami akan beribadah. Tapi kalau kita masukkan sin dan saufa, maka maknanya cuma akan. Nah, tidak boleh sedang. Yaqra'u artinya sedang membaca. Nah, na'budu dan yaqra'u pasti fi'il karena artinya menunjukkan kata kerja. Jadi terkadang bisa kita mengenal kalimat itu fi'il dari maknanya sekalipun tandanya tidak ada. Ini kan enggak ada nih yaqra'u, enggak ada tandanya. Tapi kita ketahui dia fi'il karena menunjukkan kata kerja. Contoh fi'il lagi, qad aflahal mu'minun. Lafaz aflaha pasti fi'il. Kenapa? Karena dia didahului oleh qad. Jadi ketika ada qad setelahnya kalimat, maka kalimat itu pasti fi'il. Apa artinya qad aflahal mu'minun? Sungguh aflah apa aflaha? Beruntung orang-orang beriman. Bukan terkadang, karena aflaha itu fi'il madhi. Nanti kita belajar sorof. Yang antum tahu kan jalasa 3 huruf fi'il madhi. Nah, ini fi'il madhi ada 4 huruf, bahkan sampai 6 huruf. Seperti istighfaro, istighfar, dia beristighfar. Fi'ilnya apa? Istighfaro. Itu 6 huruf fi'il madhi. Qadistakbartum, sungguh kalian apa? Sombong, istakbartum itu sombong. Qadistakbartum. Kemudian saya sela narun dzatalahab. Lafaz yasla pasti fi'il. Kenapa? Karena didahului oleh sin. Tabbat kharajat sa'alat. Semuanya pasti fi'il karena berakhiran ta ta'nits. Ta itu ta'nits itu mu'annas karena maknanya mu'annas. Sakinah yang sukun. Kan tadi kaidahnya ketika ada ta maftuhah yang sukun, pasti kalimat itu fi'il. Nah, ini jadi ini adalah tanda-tanda fi'il. Sekarang halaman 6. Tanda-tanda huruf lagi. Kan tanda isim sudah, tanda fi'il khalas. Tanda fi'il ya sudah. Nah, summa kemudian tanda-tanda huruf. Kan kalimat terbagi 3, satu isim, 2 fi'il, 3 huruf. Isim tandanya apa? Fi'il tandanya apa? Sekarang huruf. Nah, kita baca. Huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya isim dan fi'il. Kalau isim dan fi'il memiliki tanda khusus, tapi huruf tidak memiliki tanda khusus. Bagaimana kita mengetahui kalimat ini huruf? Nah, untuk mengenalnya bisa melalui arti dari kalimat itu sendiri karena maknanya kata sambung, ya, kata sambung. Seperti idza artinya apa? Apabila. Apabila kata sambung. Bukan kata benda, bukan kata kerja, maka dia apa? Huruf. Summa kemudian, bukan isim, bukan fi'il, maka dia huruf. Jadi kita mengetahui huruf itu bukan dari kalimat itu memiliki tanda enggak, tapi dari artinya. Maka harus buka ke kamus. Idza apabila, summa kemudian, lakin tetapi, min dari, ala di atas, fi di atau di dalam, nah, an daripada atau tentang dan seterusnya, itu namanya huruf. Latihan, nah, langsung latihan. Nah, bagus ini. Ya, nah, gimana latihan lo? Latihan. Pilihlah kalimat-kalimat di bawah ini, apakah isim kah, fi'il kah atau huruf. Nah, itu ada sudah maknanya terjemahnya. Antum bisa menebak pakai insting kira-kira, antum bisa menebak. Nah. Ya. Abu Aqilah, carikan 3 isim. Allah satu, ya. Apalagi? Allah satu, ya. Kemudian? Ayo. Ini surah An-Nasr ini. Itu. Yang mana? Al-Fathu. Ya, Allah itu tanda isimnya apa? Allah itu Al-Ikram. Bagus. Al-Fathu tanda isimnya apa? Ya. Kemudian apa lagi? Iya. Manusia, nas. An-nasu alif lam juga. Itu tiga isim. Carikan tiga huruf irsad. Tiga. Tiga huruf. Wa. Wa artinya dan. Apalagi? Wa-nya tiga mungkin. Sebutin aja. Ini surah An-Nasr ini wa-nya banyak. Iya, wa. Ya. Satu wa, apalagi? Fa. Fa artinya apa? Ha. Maka, iya. Terus? Bi. Bi artinya? Dengan. Dengan, iya. David, tiga huruf lagi David selain itu. Selain itu. Ya. Fi. Ada enggak fi di sini? Hah? Fi, iya. Pada artinya. Terus? Mana? Datang itu kata kerja. Ya itu bukan satu sambung. Iya, ya ada lagi tuh di bawah-bawah tuh banyak tuh. Karena adalah, ya apalagi? Atasnya tuh. Bukan bu. Iya, sesungguhnya. Ya, jadi apa tadi antum jawab? Fi, inna dan kan maknanya kata sambung itu. Pada, sesungguhnya adalah bukan kata kerja, bukan kata benda, ya. Nah, Sufyan, yang fi'il Sufyan, carikan fi'il. Ida. Ida bukan fi'il, maknanya fi'il lah, bukan kata kerja lah. Mana? Tauban. Ah, itu bukan, itu isim. Tandanya apa buat kila? Tanwin. Nah. Ayo fi'il. Cari yang maknanya fi'il atau tanda fi'il enggak ada di sini. Yang perbuatan atau amal soleh. Hamdi. Mana hamdi? Nah. Nah, itu bukan fi'il. Tandanya apa buat kila? Itu apa dulu hamdi itu? Yadkhuluna. Nah, yadkhuluna itu fi'il artinya memasuki ya. Satu sudah. Nasrun. Nasrun itu apa buat kila? Nasrun. Ada tanwinnya. Itu isim itu. Iya, nasr itu isim. Nanti Anda jelaskan. Pokoknya istighfir ya, minta ampunlah. Satu lagi. Aku aja. Itu isim pakai tanwin. Ada, kalau tanwin pasti isim. Ra'aita. Ya, ra'aita. Jadi fi'il ra'aita, yadkhulu dan istighfir. Nasru di bawah idza. Nanti Anda jelaskan. Coba kita apa jawab dulu satu-satu. Idza itu apa idza? Idza itu huruf. Huruf apabila kan maknanya nasru. Nah, nasru ini bukan fi'il, dia isim. Nah, dia masdar. Masdar kan asalnya pakai tanwin. Nasara yansuru nasron. Oh. Tetapi itu tidak pakai tanwin karena menjadi mudhof. Iya, mudhof ilaih. Nasrullah. Nah. Sama seperti abdun dan Allah. Abdun dan Allah digabungkan menjadi apa? Abdullah. Nah, duktinya tidak pakai tanwin, tapi asalnya pakai tanwin. Dia isim. Nah, hamba Allah, pertolongan Allah. Ini isim juga sama seperti abdu. Abdu kan abdun, nasrun pakai tanwin asalnya. Maka dia isim. Nah. Penjilat tadi nanti hanya terbuang itu enggak tulis. Enggak. Makanya ana arti dari fi'il kan tidak cukup cuma kata kerja. Oh. Tapi fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan waktu ada masanya. Ini kan enggak ada masanya ini. Pertolongan. Kemudian wa. Apa itu? Isim fi'il huruf? Huruf. Dari maknanya kan kata sambung. Anas. Isim tandanya apa? Alif lam. Fi. Huruf. Allahi. Alif lam isim, tandanya dua itu. Satu, alif lam. Dua, kasrah. Ya ujungnya, kalau kasrah maka isim. Fi, afa. Huruf, maka. Bi, huruf. Rabbika. Isim ya, karena rabbinya, bi-nya itu kasrah. Rabbun dan domir ka. Rabbika ya. Itu isim. Istaghfir. Fi'il, minta ampunlah. Inna. Huruf kana. Huruf. Salah ana. Kana itu bukan isim dia. Fi'il ana salah tadi. Kana itu fi'il. Ya. Ini Contohnya di Al-Qur'an, Bang. Terkadang ya, karena itu fi'il. Namanya fi'il naqis namanya. Ya. Lain, lain. Contohnya wa kana Allahu aliman hakim. Kana Allah wa kana Allah hu aliman hakim. Dia fi'il. Karena salah tadi, bukan isim ya, dia fi'il. Nanti di nahwu nanti sampai di sinilah bab ini. Bab kana dan teman-temannya. Intinya kana adalah fi'il. Nah, bukti kana fi'il, dia bisa dimasuki tak ta'nis sakinah. Kanat. Kanat seperti jalasat. Kan kalau ada ta maftuhah dan dia sukun maka pasti fi'il. Dia bisa dimasuki kanat. Qad kana lakum fi Rasulillah. Dimasuki qad. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti dia fi'il karena dimasuki qad. Nah, di Al-Qur'an qad kana lakum fi Rasulillah. Nah, qad setelahnya kana, maka kana fi'il. Ya. Ja'a apa? Fi'il. Ja'a juga bisa dimasuki tanis sakinah ja'at datang. Bisa dimasuki qad ja'a. Qad ja'akum rasulum min anfusikum. Qad ja'akum. Nah itu. Qad ja'akum. Nah, qad setelahnya ja'a, maka ja'a fi'il. Allahi isim. Al-fathu isim karena ada alif lam. Ra'aita fi'il. Yadkhuluna fi'il. Dini isim karena kasrah, tandanya kasrah berakhiran kasrah. Afwajan apa itu isim? Isim karena tandanya apa? Tanwin. Sabbih. Nah. Fasabbih bihamdi rabbika was. Mak itu artinya maka bertasbihlah. Sabbih itu bertasbihlah. Apa itu? Isim huruf fi'il. Itu kata perintah, maka bertasbihlah, maka sucikanlah Allah, itu fi'il. Kemudian hamdi isim, kenapa isim? Berakhiran kasrah. Wa dan huruf hu nya, hu itu nya atau dia. Isim fi'il huruf hu itu isim, itu isim. Isim domir ya. Hu itu kan artinya nya, kepadanya, isim dia. Ya, dia bukan huruf. Kan dia kepada dia. Dia itu hu bahasa Arabnya. Misalnya rumahnya baituhu. Baitunya isim, hu-nya juga isim. Menunjukkan seseorang. Ya, rumah dia. Rumahnya di mana? Aina baituhu? Di mana? Maka hu itu adalah isim, bukan fi'il, bukan huruf. Hu lagi isim, dia yang kembali kepada Allah. Tawaban isim karena tan. Nah, ini tanda-tanda apa ini latihan apakah isim apakah fi'il ataukah huruf. Nah, jadi antum contoh misalnya di surah Al-Fatihah. Contoh alhamdulillahirabbil alhamdu isim fi'il huruf. Isim karena pakai alif lam. Lillahi isim fi'il huruf. Isim karena harokat kasrah. Rabbi isim karena berharokat kasrah. Rabbil alamin al-alamina isim karena pakai alif lam. Jadi bahasa Arab, kalimat bahasa Arab itu terputar-putar tiga ini aja, isim kah, fi'il kah, atau huruf. Kan ada lagi yang lain, antum cari apa? Iya, istilah-istilahnya, pecahan maksudnya itu banyak. Kemudian pembagian isim. Nanti pembagian fi'il. Ini isim pembagiannya. Nah, isim pun terbagi bermacam-macam, ya. Isim terbagi dua bagian. Satu namanya isim zahir. Nah, sama dengan nahwu yang kita bahas besok. Ada seperti ini juga. Satu isim zahir atau apa itu bahasa Inggris tuh? Non. Non artinya apa? Zahir nampak ya. Apa ya? Nyata. Nyata ya. Iya. Jadi kita baca dulu. Isim zahir ialah isim yang menunjukkan nama atau yang menunjukkan sifat. Intinya Kalau Anda menerjemahkan isim zahir itu bukan domir, sudah selesai. Kalau dia bukan domir, maka isim zahir. Baik nama orang, benda mati, binatang, sifat seperti ghadab, marah, itu isim zahir karena dia bukan domir. Jadi intinya biar antum paham catatannya, isim zahir adalah isim yang bukan domir. Domir itu apa? Huwa, huma, hum, dia, mereka, kami, itu domir. Kalau selain itu, mau sifat, mau manusia, pohon, binatang, apapun itu selain domir, maka namanya zahir. Ini nah, tak isim zahir apa domir? Zahir, karena bukan domir. Marbutoh, zahir apa domir? Zahir. Aisyah, zahir, karena bukan domir. Itu gampangnya. Kalau cuma nama ini terlalu ringkas, karena ada sifat, karena ada benda mati, bukan nama, tapi dia isim zahir. Kipas angin, kamera, HP, kemudian apa nih, spidol, papan tulis, itu adalah isim zahir. Nah, jadi isim zahir adalah isim yang bukan domir, selesai. Apapun itu selesai. Nah, contoh Muhammad, Maryam, buku, pulpen, dan yang lain. Kedua isim, bagian kedua dari isim adalah isim domir, pronoun. Apa pronoun itu? Apa kila? Ini bahasa Inggris nih. Pronoun itu kalau pronoun? Ya intinya kata ganti lah domir. Nah domir artinya apa? Isim domir ialah kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, contoh saya. Ana tidak menyebutkan nama ana. Hafiz mau ke pasar, tapi Ana menyebutkan kata ganti dengan saya. Itu ganti pertama. Ya. Contoh saya, contoh kami, kata ganti pertama. Atau orang kedua, apa orang kedua itu? Orang yang diajak bicara. Nah, ketika Ana mengajak ngobrol antum, antum mau kemana? Antum itu domir. Nyawa kemana? Maka nyawa domir. Karena itu lawan bicara. Pian Anda kemana? Maka pian itu domir. Dan orang kedua, karena lawan bicara kita. Ya. Orang ketiga, orang yang dibicarakan. Dia mau kemana? Maka dia domir orang ketiga. Jadi kalau orang kesatu itu orang yang berbicara, maka itu orang pertama. Atau domir orang kesatu, karena dia yang berbicara, saya, kami. Kemudian orang yang diajak bicara, pian mau kemana? Maka pian itu orang yang kedua dan dia domir anta, anti, kalian berdua, antuma. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Mereka mau kemana? Nah mereka kan orang yang dibicarakan, maka mereka ini namanya orang yang ketiga dan semuanya domir. Nah contoh huwa, dia laki-laki, dia perempuan. Orang kesatu dalam bahasa Arab disebut mutakallim, orang yang berbicara. Orang yang kedua dalam bahasa Arab disebut mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Contoh anak berpandiran dan antum, ikam mau kemana? Nah maka ikam itu namanya domir mukhatab. Domir orang kedua yang diajak bicara. Orang ketiga atau orang yang dibicarakan, dia, mereka berdua, mereka. Nah itu namanya apa disebut? Goib, yaitu orang yang dibicarakan. Nah ini pembagian-pembagian isim. Satu namanya isim zahir, dua namanya isim domir. Nah kemudian terbagi lagi pembagian domir. Nah, domir terbagi menjadi dua bagi. Minum dulu nah, karing rakuman. Bismillah. Domir terbagi dua macam. Satu namanya, ini sudah Bang Dinahu, bagi yang dulu pernah mengikuti pembagian domir ya. Satu namanya domir munfasil, domir yang terpisah dengan kalimatnya. Dia menyendiri domir ini, tidak bergabung dengan kalimat lain. Nah, ada namanya domir munfasil. Yang kedua domir mutasil, domir yang bersambung dengan kalimat lain. Nah, gimana nih, sinilah. menghapus kah? Nah, contoh dhamir yang munfasil yang berpisah dengan kalimat lain. Contoh huwa. Ini sebujian dhamir. Nah, contoh ana. Contoh nahnu. Nah, ini namanya dhamir munfasil. Dia menyendiri terpisah. Tapi ketika dia bersambung dengan lain, rumah dia, apa bahasa Arabnya? Bukan baituhu, baituhu. Baituhu. Nah, ini kan bersambung dengan bait nih. Maka namanya bukan munfasil lagi, tapi apa? Muttasil, bersambung. Maksudnya apa? Bersambung dengan kalimat lain. Paham? Nah, kalau huwa ini munfasil karena dia menyendiri, tidak bersambung dengan kalimat lain. Ana, nahnu, huwa, humahum, hiya, humahunna, iyaka, itu sama. Dia munfasil. Nah, contoh ana, rumahku. Ingat, bukan bait ana, tapi apa? Bait rumahku, surgaku. Baiti jan. Ah. Maka ana menjadi ya kalau masuk ke isim. Nah, ini namanya apa? Dhamir muttasil, bersambung dengan bait, bersambung dengan jan, jannah. Nah, ini namanya apa? Muttasil, bersambung. Kalau ini menyendiri, huwa, ana, dan nahnu adalah munfasil, berpisah dengan kalimat lain. Ya. Kemudian, nah ini pembagian dhamir. Tadi pembagian isim, ya. Antum khususkan, mungkin 10 menit ini tadi kita Pak Asad menjelaskan. Kemudian pembagian dhamir cuma 2 dengan penjelasannya tadi. Kalau nahu ini munfasil terbagi lagi. Ada dhamir rafa munfasil, dhamir nasab munfasil, dhamir mutasil terbagi lagi dan seterusnya, banyak pembagiannya. Tapi di sini cuma 2 saja karena ini sorof. Nanti nahu baru diperjelas lagi. Ini sudah kayaknya yang kita hari Minggu itu, hari Ahad. Itu sudah dhamir, yang pembagian dhamir. Ada yang mustatir, ada yang tersembunyi, ada yang baris yang nampak. Ya, itu agak ya. Enggak susah ya. Tapi kada apa-apa. Nah, baru beliau penulis menjelaskan tentang dhamir munfasil, dhamir yang terpisah, tidak bersambung dengan kalimat lain. Kita baca. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil ialah dhamir yang terpisah. Maksudnya apa? Terpisah dengan kalimat lain, menyendiri dia. Berdiri sendiri dan tidak bersambung dengan kalimat lain. Contoh ana. Maka ana itu semuanya dhamir. Anta dhamir. Hiya dhamir. Tapi munfasil. Ana artinya saya. Anta engkau, tapi laki-laki. Iya, dia, tapi untuk perempuan. Nah, anta, kamu kan artinya ila aina anta, kamu mau kemana. Nah, tapi kalau kita sambungkan dengan ayahmu, ayah kamu, bahasa Arabnya apa? Abuka. Nah, bukan abu anta. Makanya bahasa Arab itu bukan hanya sekedar hafal kosakata, lalu kita sambung-sambung. Ibumu, ibu umun. Mu, ibu kamu, kamu anta. Umun anta. Salah. Nah, kalau hanya sekedar menghafal kosakata, itulah bahasa Arab amiyah pasaran. Itu namanya kada berkaidah. Yang penting orang paham. Aina hospital. Nah, kan seharusnya mustasyfa, rumah sakit, tapi dicampur-campur sama dia. Yang penting orang paham. Nah, kayak tadi sayyarah anak, mobil saya, padahal saya roti. Saya roti mobil, mobil saya. Nah, itu namanya KAI, itu namanya bahasa Arab pasaran. Sekedar hafal kosakata, yang penting orang paham. Kalau kita kajian syekh di masjid, di pendidikan, maka resmi, bahasanya formal. Tidak seperti itu. Karena siapa yang menjaga selain para penuntut ilmu? Sudah di pasaran sudah rusak, sudah sehari-hari sudah rusak, tidak berkaidah. Maka ketika di pendidikan, di masjid, kajian, belajaran SD, SMP, maka harus fusha. Harus sesuai dengan kaidah nahu dan sorab. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Domir, oh disebutkan sini. Domir munfasil terbagi menjadi dua bagian. Satu, domir munfasil sebagai subjek, sebagai pelaku. Nah, contoh, huwa tabibun, dia adalah seorang dokter. Nah, jadi profesi dia adalah dokter. Maka huwa ini subjek, ya, dia sendiri orangnya. Nah. Atau yang kedua, anta ustadzun, engkau adalah seorang guru. Maka huwa dan anta ini namanya dhamir munfasil sebagai subjek, sebagai pelaku. Orang pertama. Dua, dhamir munfasil sebagai objek penderita. Atau antum garis miringi, objek garis miring yang kena perbuatan. Garis miring yang kena perbuatan. Contoh, iya kana budu, kepadamu kami beribadah. Objeknya siapa di sini? Kamu, yaitu Allah. Nah, kamunya di sini sebagai objek. Pelakunya siapa subjeknya? Bukan, nak budu, kami, kaminya. Nak budu, kami menyembah. Iya kana budu, hanya kepadamu kami menyembah. Nah, kepadamu, mu-nya ini kan sebagai objek yang kena perbuatan. Perbuatannya adalah menyembah, subjeknya adalah kami, objeknya adalah kamu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menerjemahkan, bukan na'budu iyakum, sama seperti antum, paham? Makanya ketika berzikir zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta, bukan la ilaha antum. Karena satu mufrad Allah Esa kan. Antum itu untuk artinya kan kalian mau kemana, ilaina antum itu kalau bahasa, tapi kalau sudah menjadi bahasa Indonesia kan untuk ungkapan yang sopan ya bahas, jadi bahasa Indonesia subhanallah dibedakan ya. Kalau dia kan bahasa Arab cuma huwa, kita kan dia itu inya, sidin, beliau, panjenengan. Banyak, ada yang sopan, ada yang kasar. Kayak inya, nyawa itu enggak sopan. Nah, nyawa bahasa Arabnya anta. Ya. La ilaha illa anta, bukan antum. Kemudian iyyahu nas'alu, kepadanya kami meminta. Nah, makanya kepadanya ini sebagai objek. Kemudian perbuatannya adalah meminta, sedangkan ya, pelakunya, pelaku meminta atau subjeknya adalah kami. Nah, di sini iya ka iyahu ini sebagai objeknya. Kalau namanya ya, ini domir rofa munfasil. Kalau yang kedua ini namanya domir nasob munfasil. Nah, kalau ini kalau nahu ya, huwa tabibun tadi, dia adalah dokter. Nah, huwa tabibun, maka ini namanya domir rofa munfasil. Kemudian kalau iya kana budu, ini kan domir nih, kepadamu kan, iya kana budu. Nah, maka iya ka ini kepadamu, mu-nya ini adalah namanya domir nasob munfasil. Ini domir rofa, ini domir nasab. Tapi sama-sama munfasil, sama-sama berpisah, menyendiri, tidak bergabung dengan kalimat lain. Adapun kenapa rofa dan nasab, maka ini dinahu ya. Tapi itu namanya seperti itulah. Saling berkaitan ya, makanya tidak bisa kita tinggalkan ilmu sorof. Minimal ada seminggu sekali, jadi kan ada orang ingin muroja'ah, ingin belajar sorof, ada kita rekamannya. Ya, ada rekamannya. Lebih ini lagi, kalau ilmu balaghah, Syekh Utsaimin punya kitabnya ilmu balaghah. Balaghah itu diantara fungsinya adalah memperindah kalimat, kosakata, memperindah penyampaian, bahasa, tulisan, itu ilmu balaghah. Dan banyak ulama-ulama kita yang mengarang ilmu balaghah. Tapi kalau misalnya kita tidak paham balaghah, nahwu dan sorof cukup untuk memahami kalimat bahasa Arab. Kemudian rincian domir munfasil sebagai subjek, sebagai pelaku, atau namanya domir rafa munfasil. Rinciannya, nah, yaitu huwa, huma, hum, hiya huma hun hunna anta antuma antum anti antuma antuna anana nahnu. Ini sudah kita bahas di nahwu, tapi kita ulang lagi. Ini sangat dasar, masya Allah bagus ini. Bagi orang yang pertama kali belajar ini mudah. Dibandingkan langsung full bahasa Arab tidak berharokat, bingung antum. Tulisannya halus, misalnya kecil, tidak berharokat, semuanya full bahasa Arab. Jadi ustadznya harus menerjemahkan dulu, baru menjelaskan satu-satu nih. Ini artinya ini, baru dijelaskan lagi, repot lagi. Makanya kalau belajar nahwu dan sorof, bagusnya bukunya itu bahasa Indonesia untuk memperkenalkan sebagai kunci pembuka ke tahap selanjutnya. Jadi orang istilah-istilah seperti ini paham, seperti tamarbutoh paham, tamaftuhah paham, tanda isim, tanda fi'il, karena bahasa Indonesia. Ini masya Allah ya. Kita sangat berterima kasih kepada penulis. Nah, domir goib, goib kan artinya yang dibicarakan. Huwa artinya dia, tapi untuk seorang laki-laki. Contoh misalnya ada seorang laki-laki di situ. Lalu kata ana, dia siapa namanya? Karena ana menunjuk seorang laki-laki, yang kita baca, yang kita bicarakan seorang laki-laki, maka dia ini bahasa Arabnya apa? Dia, huwa. Contoh ada Ustadz Khairullah misalnya, Sidin hendak kemana? Nah, Sidin ini bahasa Arabnya huwa. Karena yang kita bicarakan, nah yang kita bicarakan itu ya domir goib. Yang kita bicarakan domir goib adalah seorang laki-laki. Kemudian huma, mereka berdua. Nah, ada dua ikung remis. Nah, misalnya siapa? Sufyan dan Irsad. Di seberang sana lalu kita pemandiran Abu Aqilah. Mereka berdua mau kemana? Nah, maka bahasa Arabnya apa? Huma. Ya. Kemudian bertiga pulang. Nah, tambah seikung pulang Abu Aqilah. Nah, bertiga lah. Lalu kan bahasa Banjarnya buhannya mau kemana? Nah, kalau bahasa Indonesianya mereka mau kemana? Karena yang kita bicarakan tiga orang laki-laki, jadi minimal banyak bahasa Arab tiga, maka menggunakan hum. Hum yuqinun di Al-Quran, mereka yakin. Hum dan hum itu jamak ya, hum. Maka diartikan dengan mereka. Kemudian ketika di seberang ini seorang perempuan, itu bini siapa? Maka dia itu bahasa Arabnya apa? Iya. Sidin ini mamanya siapa misalnya? Nah, beliau ibunya siapa? Maka beliau ini adalah hiya. Karena kita membicarakan seorang perempuan. Nah, dua orang perempuan, ada ibu dengan anaknya. Nah, mereka berdua ini siapa? Nah, maka huma. Jadi huma ini sama ya. Mereka berdua laki-laki atau perempuan. Hunna tiga orang. Tiga orang akhwat misalnya. Ini mereka ini siapa? Maka menggunakan hunna. Jangan kebalik antara hum dengan hunna. Nah. Coba perhatikan, huwa humahum lil muzakkar untuk laki-laki, hiya humahunna lil muannats untuk perempuan. Tapi semuanya gaib. Gaib tadi artinya apa? Domir yang dibicarakan. Dia, mereka, inya. Ya, bukan kamu, kamu kan lawan bicara. Maka itu namanya gaib. Kemudian domir yang mukhatab. Mukhatab adalah lawan bicara kita. Ketika lawan bicara kita seorang laki-laki, kamu orang mana? Anta. Maka bahasa Arabnya anta. Nah, ketika lawan bicaranya dua orang laki-laki, kalian berdua mau kemana? Maka antuma. Ketika tiga orang, tapi semuanya laki-laki, kalian mau kemana? Maka antum. Ketika lawan bicara kita istri kita, ding, anak mana pian? Nah. Pian ini bahasa Arabnya apa? Anti. Jangan kebalik, ya. Kadang ada yang kebalik ya. Dia ada misalnya orang itu memanggil istrinya dengan anta. Nah, itu kan berarti salah. Dulu anda pernah menceritakan yang orang yang liberal itu, feminisme. Mereka mengatakan perempuan sama dengan laki-laki, harus sama, waris harusan sama ya, begawi kalau laki suami kerja, perempuan juga kerja. Kemudian orang ini orang Arab ya. Kemudian ada orang yang berbicara dengan tadi, dan orang ini berbicara dengan merubah domir, dengan anti, benar orang laki-laki. Misalnya min aina anti, padahal lawan bicaranya seorang laki-laki. Dia marah. Kemudian dibalik, nah ini aja marah antum diganti dengan anti perempuan. Masa disamakan? Paham maksud ana? Kalimatnya enggak hakon, masa disamakan laki-laki dengan perempuan? Setepem debat kadada lagi istilahnya. Masalah kalimat saja enggak mau kita ngomong dengan seorang laki-laki, orang Arab. Anti ya syekh? Sarik sidin. Karena anti untuk perempuan. Kalimat saja enggak mau, apalagi yang lain. Kemudian dua orang perempuan, kalian berdua mau kemana antuma sama ya dengan mudzakkar laki-laki. Tiga orang akhwat, kalian mau kemana? Maka antunna. Nah, jadi antum untuk banyak. Kalau antunna, antum untuk kalian tapi laki-laki. Kalau antunna kalian perempuan. Ini bahasa Arab ya. Kalau kita ucapan bahasa Indonesia, bahasa Banjar, antum itu untuk seorang. Ya. Untuk kalau banyak antum-antum mau kemana? Maka di maka diulang. Ya, membawa antum. Membawa antum mau kemana? Padahal kan antum itu cukup mewakili semuanya, ya. Tapi ini kan bahasa Indonesia, membabil adab lah kata-kata sopan. Dan syekh pun paham ya, ketika syekh datang, kadang ustaz kita menggunakan antum. Antum mau makan apa syekh? Menggunakan antum, tapi bahasa Arab. Nah, misalnya antum takul madza ya syekh. Menggunakan antum kan, tapi syekhnya paham. Karena ya sih gitu, kita dalam bahasa itu ada yang sopan ya, menggunakan kalimat antum. Tapi kalau kita menulis skripsi, maka enggak boleh salah jadinya. Ketika kita berkata dengan seseorang tapi menggunakan antum salah, karena menyalahi kaidah. Kalau kita menulis resmi ya dan seterusnya. Kemudian itu mukhatab. Mukhatab artinya apa? Lawan bicara kita. Lawan dhamir itu menjadi lawan bicara kita. Kemudian yang berikutnya mutakallim. Dhamir itu kembali ke diri kita. Dhamir itu adalah kita sendiri, saya. Saya kembali ke mana? Ke yang berbicara. Kan mutakallim secara harfiah artinya yang berbicara. Dhamir itu kembali kepada orang yang berbicara. Saya siapa? Misalnya, oh, pian anaknya ini misalnya. Misalnya, saya adalah seorang ustaz, saya seorang dokter, saya penuntut ilmu, kami adalah ini misalnya. Kami adalah pemuda klien misalnya. Para pemuda tatah belayung misalnya. Nah, kami itu kan kembali kepada orang yang berbicara, maka dinamakan dhamirmu mutakallim. Ini pembagian apa atau rincian dhamir? Dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Tapi ini sebagai subjek, sebagai pelaku. Saya adalah seorang petani misalnya. Ana fallahun. Nah, maka ana namanya ana itu adalah dhamir munfasil subjek. Dia sebagai pelaku. Nah, ada yang rincian kedua, dhamir munfasil tapi sebagai objek yang kena perbuatan, bukan sebagai pelaku. Contoh iyyahu. Di Al-Qur'an banyak Allah menyebutkan dengan dhamir-dhamir ini. Fa iyyaya fattaqun, fa iyyaya apa? Wa iyyaya tarhabun dan seterusnya. Kepadaku kalian takut, kalian bertakwa, bertawakal dan seterusnya. Nah, itu kan bukan pelakunya kan kita. Allah yang kita tawakali sebagai objeknya. Nah, ini dhamirnya 14 juga sama. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyanana. Iyahu artinya kepadanya, tapi nya seorang laki-laki. Ya, iyahu artinya kepadanya, nya seorang laki-laki. Iyahuma kepada mereka berdua laki-laki. Antum tinggal menambahkan kepada, tambahi hu itu kan huwa, kepada dia seorang laki-laki. Iyahuma kepada mereka berdua, iyahum kepada mereka laki-laki, iyaha kepada dia seorang perempuan, iyahuma kepada mereka berdua perempuan, iyahuna kepada mereka perempuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diterjemahkan orang ya. Orang itu kan makhluk atau seorang afwan atau laki-laki ya. Maka tidak boleh. Tetapi ketika penggunaannya kalimat dia untuk Allah, maka menggunakan hu, huwa. Huwallahul ladzi la ilaha illahu, menggunakan dhamir hu, huwa. Tapi jangan kita terjemahkan dengan seorang laki-laki. Dia saja. Karena Allah berbeda dengan makhluk. Iyaka, kepadamu. Iyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Iyakuma, kepada kalian berdua. Iyakum, kepada kalian. Iyaki, kepada engkau. Tapi seorang perempuan. Iyakuma, kepada kalian berdua perempuan. Iyakum, kepada mereka, kepada kalian perempuan. Iyaya, kepadaku. Iyana, kepada kami. Ini apa rincian domir munfasil dan tadi rincian domir tadi rincian domir munfasil sebagai objek, sebagai subjek, sebagai pelaku. Yang kita baca barusan adalah rincian domir munfasil sebagai objek yang kena perbuatan. Contoh misalnya dalam Al-Qur'an, fa iyaya fattaqun, kepadaku kalian bertakwa. Pelaku bertakwa siapa? Kalian. Nah, yang ditakwai siapa? Iya, ya kepadaku, yaitu Allah. Itu namanya domir munfasil sebagai objek. Nah, terjemahnya. Nah, kita habiskan. Banyak ini. Tadi anak ternyata ada terjemahnya ya. Nah, kita baca gini sampai habis. Huwa, dia, laki-laki, tapi untuk satu orang aja. Ini terjemah lengkap. Biasanya kalau kita baca buku, kitab hadis, huwa kita terjemahkan dia saja. Kita sudah paham dia ini seorang laki-laki. Enggak usah terlalu panjang. Dia seorang laki-laki sedang pergi. Enggak usah. Cukup misalnya huwa dhahaba ilal masjid. Dia telah pergi ke masjid. Tapi kita sudah tahu orang ini laki-laki. Ini lengkapnya saja biar kita bisa membedakan yang mana laki-laki, yang mana perempuan. Maka terjemah lengkap seperti ini. Dia laki-laki tapi seorang huma. Nah, di sini entah kenapa ketika terjemah bahasa Indonesia dia laki-laki berdua. Bisa enggak ketika bahasa Indonesia dia berdua, bisa enggak? Antum pernah mendengar dia berdua mau kemana? Bahasa Indonesia. Ya. Makanya ini terjemahkan apa huma ini? Mereka berdua. Anak wal alam, apakah ada bahasa Indonesia dia berdua? Ada enggak wakila? Dia berdua mau kemana? Ada, antum pernah dengar David? Oh iyalah. Dia berdua, tapi memang berdua orangnya. Oh. Ya. Anak menerjemahkan biasanya mereka berdua. Karena itu yang sering dipakai. Mereka berdua. Antum pernah enggak saat mendengar dia berdua sedang ke pasar? Dia berdua. Ini berdua. Inya berdua, inya berdua. Inya berdua. Inya berdua. Inya berdua. Bahasa Banjar inya berdua. Tapi kan bahasa Indonesia. Makanya anda terjemahkan tadi apa? Mereka berdua. Kalau hum cuma mereka saja. Hum ghafilun, mereka lalai. Nah. Tapi hum di sini laki-laki. Tiga atau lebih, minimal tiga. Hiya, dia perempuan. Contoh hiya fil baiti, dia di rumah. Nah, itu terjemahnya ringkas. Kita sudah paham bahwa dia itu perempuan, hiya itu perempuan. Karena hiya kan. Enggak usah terlalu panjang, dia seorang perempuan di rumah. Itu terjemah lengkap. Tapi kalau kita terjemahkan cukup hiya fil baiti, dia di rumah. Kita bercerita tentang istri kita misalnya. Maka kita sudah paham hiya ini seorang perempuan. Huma, dia perempuan berdua, atau mereka berdua tapi perempuan. Hunna, mereka dalam kurung perempuan. Contoh ada lima akhwat. Mereka mau kemana? Hunna, ila aina hunna. Mereka mau kemana? Iyahu, sampingnya, kepadanya. Tapi seorang, jadi sama ini. Iyahu ini, hunya adalah huwa. Paham? Jadi kepadanya, tapi seorang laki-laki. Iyahuma, kepada berdua. Iyahum, kepada mereka. Iyaha, kepada seorang perempuan. Iyahuma, kepada mereka berdua. Iyahuna, kepada mereka perempuan. anta engkau, tapi laki-laki, nah, antuma. Nah sini engkau berdua, antum pernah mendengarlah? Kamu berdua, bisa ya? Kamu berdua mau kemana? Oh iya bisa. Kalau ana menerjemahkan kalian berdua, di sini bisa sih. Kamu berdua mau kemana? Ya pernah dengar ana. Tapi ana menerjemahkan biasanya kalian berdua. Kemudian antum, nah di sini kamu sekalian. Ana terjemahkan apa? Kalian. Ila aina antum? Kalian mau kemana? Tapi untuk tiga orang laki-laki atau lebih. Anti kamu, tapi seorang perempuan. Antuma kalian berdua perempuan. Antuna kalian dalam kurung perempuan. Contoh ada tiga orang akhwat. Lalu ana nanya, kalian mau kemana? Ila aina antunna. Cukup ila aina antunna. Kalian mau kemana? Karena dia tiga perempuan, maka menggunakan antunna. Kalian mau kemana? Anak saya. Nah, baik yang mengucapkan laki-laki atau perempuan. Perempuan, ana juga yang mengucap. Kalau laki-laki juga ana. Contoh akila misalnya. Bah, ulun hendak ke pasar. Nah, ulun ini bahasa Arabnya apa? Ana. Atau laki-laki antum sebagai ayah. Bukan apa? Apa ya? Aku hendak ke pasar. Lambini misalnya. Aku hendak ke pasar. Maka menggunakan ana. Kami, nah baik laki-laki perempuan. Ada tiga orang perempuan. Kami mau ke pasar. Nahnu juga. Atau bercampur dua laki-laki, dua perempuan. Kami, ya nahnu juga. Iyaka kepada engkau seorang laki-laki. Iyakuma kepada kalian berdua laki-laki. Iyakum kepada kalian. Tapi laki-laki, iyaki kepadamu seorang perempuan, iyakuma kepada kalian berdua perempuan, iyakuna kepada ini mereka perempuan, ini salah ini. Ini kepada kalian. Bukan kepada mereka, Abu Aqilah salah. Kalau kepada mereka perempuan, iyahunna. Mana halaman? Nah, kepada mereka iyahunna. Kepada mereka perempuan ini benar, iyahunna. Kalau iyakunna kepada kalian. Nah, ini terkadang kita belajar sendiri bisa tersalah karena salah cetak. Dikira benar. Ya. Makanya harus ada yang mengajarkan lah. Karena sangat bisa buku itu bisa salah cetak. Nah, kalau kita tidak tahu artinya, ya iyakunna kepada mereka, padahal salah kepada mereka itu iyahunna. Kalau iyakunna kepada kalian. Kemudian iyaya kepadaku, iyana kepada kami. Nah, ini apa namanya? Terjemah dari dhamir munfasil subjek dan dhamir munfasil objek. Silakan yang ingin bertanya. Baru kita dhamir muttasil. Nah, ini Masya Allah ringkas, bagus ya. Istilah-istilahnya juga sangat bagus untuk kita belajar ini. Nah, kalau ini selesai, ini seandainya ya, mungkin tahun berapa gitu. Maka kita yang hijau yang tebal itu, yang Arab Melayu, itu ini sudah cukup untuk dasar. Kita sambung dengan yang tebal. Antum mentasrifkan, belajar tasrifan. Nanti kita apa? Kita buka Al-Qur'an, kita tebak-tebakan ini fi'il mudhari, ini fi'il apa? Maknanya apa terjemah? Sama yang dulu pernah ana praktekkan ketika di MIS pertama kali belajar nahwu dan shorof. Yang asalnya 20 tinggal 3 orang. Untung tamat selesai. Nah, jadi ana praktekkan kadang di Al-Qur'an, kadang di hadis. Riyandi itu contohnya. Tahu dia bisa pahamnya. Langsung di Al-Qur'an. Ini fi'il mudhari, tasrifannya apa? Fi'il pertamanya apa? Masdarnya apa? Terjemahnya apa? Jadi seperti itu bertahap. Ya, kita belajar bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Apa David? Wakila? Iya kunna itu berarti artinya kepada kalian. Tapi perempuan. Kepada kalian apa misalnya? Kepada kalian apa? Berarti mukhatab lah. Ya, tapi kan mukhatab itu lawan bicara. Kalau mereka berarti misalnya kepada kalian aku menafkahi. Iya. Ternyata punya istri tiga misalnya. Maka kepada kalian. Maka iyakun, iyakunna. Itu contoh. Sudah cukup? Ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik.